Mitra Bisnis, Kompas menulis, prinsip kebinekaan bangsa Indonesia jangan hanya menjadi jargon normatif. Kesadaran itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari dengan menerima dan menghargai kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan. Tercatat selama tahun ini saja, sudah ada lebih dari 240 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang kebanyakan pelakunya hanya dihukum ringan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Dewan Pengurus Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda soal ini? Iya, itu memang kewajiban negara ya, untuk menjaga keberagaman, mewujudkan itu menjadi sesuatu yang nyata, bukan jargon. Itu adalah kewajiban negara. Persoalannya sekarang ini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini kan kecenderungan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama, munculnya kelompok-kelompok intoleran, ini kan disebabkan negara tidak bertindak berdasarkan hukum ya. Negara seakan absen begitu dan tidak mengambil tindakan nyata. Inilah yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Kita misalnya dari Setara Institut mencatat lebih dari 200 setiap tahunnya kasus pelanggaran kebebasan beragama ya. Jadi angkanya memang kecenderungannya meningkat gitu ya. Dari 240-an bisa sempat meningkat menjadi sekitar 280-an. Kita belum tahu berapa banyak kasus-kasus itu pada tahun ini. Karena kita baru akan meluncurkan atau melaporkannya pada bulan Januari tahun depan nantinya. Tentu saja di kalangan masyarakat kita tidak bisa kita pungkiri ada individu atau kelompok yang memang cenderung ingin memaksakan kehendaknya, memandang bahwa dirinya yang paling benar gitu ya. Tetapi sepanjang itu tidak menggunakan kekerasan tapi melakukan cara-cara yang dialogis, itu sesuatu yang bisa diterima atau setidaknya kita harus menghargai juga gitu ya. Itu kan bagian dari demokrasi gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah melakukan dengan cara-cara yang bersifat intimidatif, sihir, menekan, bahkan melakukan kekerasan, nah negara lah harus bertindak. Disinilah peran negara gitu lah. Karena negara kan, ya saya bilang tadi, negara kan harus berdiri di tengah-tengah menegakkan prinsip-prinsip imparsial ya, prinsip-prinsip netralitas gitu loh. Jadi jangan karena merasa bahwa oh kelompok yang satu ini adalah kelompok yang lebih banyak penganutnya, mayoritas, kemudian dia mengambil jalan aman untuk kemudian ya membenarkan tindakan yang kelompok mayoritas ini. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi juga kita temui di lapangan. Nah sudah maksimalkah peran pemuda dalam mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya mungkin teman-teman atau anak-anak muda ini belum menganggap ini persoalan yang serius ya. Jadi meskipun saya pikir mereka juga mengetahui bahwa ada kasus-kasus semacam ini, tapi mungkin mereka belum menganggap ini sesuatu yang serius. Dan karenanya memang kedepannya perlu ada upaya-upaya penyadaran, upaya-upaya pendidikan publik kepada anak-anak muda tentang kesadaran kehidupan plural yang kita temui, penghormatan terhadap perbedaan, pemahaman terhadap perbedaan, itu perlu terus-menerus ditanamkan kepada anak muda gitu loh. Ini jadi tanggung jawab kita bersama. Apa cara yang paling efisien dalam menanamkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika dalam diri pemuda, Pak? Selalu ada dua cara ya. Satu adalah melalui pendidikan formal ya. Jadi melalui pendidikan di sekolah-sekolah ya. Jadi dan ini menjadi penting karena ada beberapa studi juga yang perlihatkan bahwa ada pandangan-pandangan yang keras, pandangan-pandangan yang picik, yang intoleran bisa masuk melalui sekolah. Karena ada berapa pengajarnya, berapa gurunya yang punya pandangan semacam itu. Nah itu perlu juga diawasi gitu, di counter begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa pendidikan formal menjadi penting ya, pendidikan melalui sekolah itu. Karena dari situlah anak-anak belajar memahaminya. Dan kedua adalah melalui kelompok kecil, yaitu selalu ada melalui keluarga, pendidikan didikan dari keluarga. Kalau tidak melalui dua hal ini, sulit. Dan yang ketiga adalah tentu saja adalah melalui pendidikan publik, semacam misalnya ya media seperti ini atau buku-buku bacaan itu juga jadi penting ya. Demikian Wakil Ketua Dewan Pengurus Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.